Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwanil karam wa akhwati al karimat yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Semoga antum semua dalam keadaan sehat-sehat. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب yang menjelaskan bahwa termasuk syirik seseorang menginginkan dunia dengan amalannya. Ini bab yang sangat penting untuk kita perhatikan, dan insyaallah taala akan ana bacakan terlebih dahulu huraian beliau dan penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan insyaallah setelah kita selesai dari bab ini, sebelum berpindah kepada bab berikutnya, insyaallah akan ana sebutkan catatan-catatan penting dan tambahan dari penjelasan para ulama yang lainnya, sebagaimana ini kebiasaan atau metode kita dalam mengkaji kitab ini ya. Namun kita simak terlebih dahulu penjelasan dari sahibul matan wa asyarih. Iradatul insani bi'amalih dunia, termasuk syirik seseorang menginginkan dunia dengan amalan ibadah yang ia lakukan. Wa qawlillahi ta'ala man kana yuridul hayatan dunia wa zinataha nuwafi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Dan firman Allah Jalla wa'ala, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, barang siapa yang cita-citanya, keinginannya, tujuannya hanyalah dunia dan perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan berikan kepada mereka dunia dan perhiasan tersebut atas amalan yang mereka lakukan dan karenanya ia melakukannya. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka ya tidak akan terkurangi dari dunia dan perhiasan yang mereka inginkan tersebut. Setelah itu Allah katakan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah, tetapi mereka untuk di akhirat mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan apapun di akhirat illan nar, kecuali hanya neraka. Wa habita ma sana'u fiha, sungguh terhapus apa yang mereka lakukan fiha ya, yaitu di akhirat. Maksudnya mereka tidak akan mendapatkan pahala atas perbuatan tersebut karena mereka tidak menginginkan akhirat dengan perbuatan mereka tersebut. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batal apa yang dahulunya mereka amalkan. Hud ayat ke-15 dan 16. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, munasabatul babi li kitab tauhid, بيان أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد ويحبط العمل ويفترق عن الباب الذي قبله أن هذا عمل لأجل دنيا يصيبها والمرائي عامل لأجل المدح فقط. Sebab bab ini disebutkan di dalam pembahasan tauhid untuk menjelaskan bahwa amalan, melakukan amalan, melakukan ibadah tujuannya murni hanya untuk memperoleh dunia adalah syirik. Ini hal yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid dan menghapuskan amalan yang ia lakukan tersebut. Kalau ada yang bertanya, lalu apa perbedaan bab ini dengan bab sebelumnya, yaitu bab riya, maka Syekh menjawab beda. Bedanya adalah anna hadza 'amalun li ajli dunya yusibuha. Bab yang sedang kita bahas, yang akan kita bahas ini adalah orang beramal untuk memperoleh dunia, untuk memperoleh jabatan ya. Wal murai, sedangkan orang yang riya dia beramal untuk memperoleh pujian semata. Adapun amalannya karena Allah, dia melakukan ibadah karena Allah, dan di samping itu dia juga menginginkan pujian manusia, bukan dunia, ya, yang berupa jabatan atau nilai dunia yang lainnya yang terlihat. Nah, jelas ini sisi perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Nah, qala, makna firman Allah yuridul hayatad dunya wa zinataha, maknanya adalah yuridu bi'amalihi thawabad dunya wa malaha. Maksudnya adalah dia dengan amalannya tersebut dia menginginkan balasan di dunia dan harta yang ada di dunia ini. Nuwafi ilaihim, maka kami akan memberikannya kepada mereka. Maknanya adalah nuwafir lahum thawaba a'malihim bisihah, kami berikan dengan amalan-amalan yang mereka lakukan tersebut dengan kesehatan, kami berikan kesehatan, wasurur bil ahl wal mal wal walad, kami buat mereka bahagia gembira dengan keluarga, harta dan anak keturunan. La yubkhasun artinya adalah la yunqasun, ya, mereka tidak akan dikurangi dari hal tersebut. Laisa lahum fil akhirati illa an-nar artinya adalah li'annahum lam ya'malu illa lil hayatid dunya, adapun di akhirat mereka tidak mendapatkan bagian kecuali api neraka. Li'annahum karena mereka, lam ya'malu illa lil hayatid dunya, mereka karena mereka tidak beramal, tidak melakukan ibadah kecuali untuk dunia semata. Wa habita maknanya adalah batula batil, ma sana'u fiha artinya adalah fil akhirah, di akhirat. Falam yakun lahum thawabun 'alaih, maka mereka tidak akan mendapatkan balasan dari Allah di akhirat nanti atas amalan yang mereka lakukan tersebut. Kenapa? Li'annahum lam yuridu bihil akhirah, karena memang mereka tidak menginginkan akhirat dengan amalan yang mereka lakukan tersebut. Ma'na al-ayataini ijmalan, makna dua ayat di atas secara global adalah anna man kanatid dunya hammahu wa talabatahu fa nawaha bi a'malihi wa lam yaltafit ilal akhirah jazahu Allah bi hasanatihi fid dunya in syaa Allah ta'ala kama fil ayatil ukhra man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Makna dua ayat di atas secara global adalah anna man kanatid dunya hammah, barang siapa yang segala prioritasnya, seluruh tujuannya, tuntutannya adalah dunia, sehingga dia berniat dengan amalan yang ia lakukan tersebut adalah dunia, walam yaltafit lil akhirah, dia tidak menoleh sedikit pun ke akhirat. Dia salat, dia puasa, dia haji, dia zakat ataukah ibadah yang lainnya, murni tujuannya adalah untuk memperoleh dunia. Dan kata Syekh Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman As-Si'di rahimahullah di dalam Taisir Karimur Rahman, kata beliau, sifat yang seperti ini tidak mungkin muncul dari seorang mukmin selemah apapun imannya. Karena seorang mukmin dengan kelemahan imannya pasti di dalam hatinya ada keinginan untuk berjumpa dengan Allah, keinginan memperoleh balasan di sisi Allah dalam amalannya, walaupun dia juga melakukan riya, ya, di dalamnya. Nah, oleh karenanya kata beliau, wa hadza la yakadu yasdur min mu'min, hal yang seperti ini mustahil muncul dari seorang mukmin. Jika muncul, maka hendaknya seorang segera bertobat, beristighfar kepada Allah, berarti dia sudah sangat jauh penyimpangannya. Dia sudah sangat jauh menyimpang, ya, dari Allah Jalla wa'ala. Orang yang seperti ini, jazahullah bihasanatihi fid dunia, Allah akan memberikan balasan untuknya dengan kebaikan-kebaikan amalan tersebut, tetapi sebatas di dunia. Apa kebaikan yang akan didapatkan dari sholat, kesehatan ini dan itu, kebaikan yang akan didapatkan dengan zakat, dengan sedekah, ya Allah sembuh penyakitnya, ya, kebaikan yang didapatkan dengan jihad dan seterusnya, Allah berikan di dunia. Tetapi ingat, insya Allah itu semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Ya, misalkan dia menginginkan dengan selesai S1, S2 dan S3-nya dalam ilmu agama, tujuannya hanya untuk mendapatkan jabatan, untuk bisa lulus menjadi seorang ASN dan sebagainya, ya, apakah Allah akan memberikannya? Dan apakah dia pasti akan mendapatkannya sesuai dengan keinginan dan target atau cita-citanya? Jawabannya insya Allah, semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah. bisa jadi dapat dan bisa jadi tidak dapat. Kalau tidak dapat, maka sungguh dia seperti orang yang jatuh kemudian ditimpa gunung Uhud. Dunia enggak dapat, di akhirat pun terancam dengan neraka karena tidak menginginkan Allah dan akhiratnya dengan amalan tersebut. Walaisalam fil akhirati illa nar. Hanya api neraka balasan untuknya di akhirat. Seperti yang Allah katakan, man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan al-ajilah, kehidupan dunia ini yang segera, karena memang keumuman manusia itu sukanya yang instan ya. Sebagian mereka menyatakan, saya yakin di akhirat ada balasan yang luar biasa, kehidupan akhirat lebih bagus daripada dunia. Tetapi dunia ini instan akhi ya. Sesuatu yang instan tentunya lebih diutamakan daripada sesuatu yang ya datangnya nanti yang tidak instan. Kita jawab kata Imam Ibnu Qayyim, yang pertama, kaidah tersebut adalah kaidah yang batil. Kenapa? Karena tidak semua yang instan itu lebih bagus daripada sesuatu yang tidak instan. Bahkan orang yang berakal itu dia akan bersabar dan dia akan memprioritaskan sesuatu yang datangnya belakangan, belakangan daripada sesuatu yang instan, yang cepat, tetapi tidaklah lebih baik, tidaklah lebih bagus. Apabila yang datang belakangan jauh lebih baik atau bahkan berlipat ganda lebih baik dan lebih sempurna, itu andai kata dia benar mendapatkannya. Yang kedua, insya Allah itu semuanya dengan kehendak Allah. Betapa banyak manusia yang mengorbankan akidahnya, mengorbankan prinsip-prinsip agamanya demi dunia yang ingin dia peroleh. Rupanya ia tidak memperolehnya. Agama sudah ia jual, agama sudah dia hancurkan, dunia pun tidak ia dapatkan. Oleh karena dalam surat Al-Isra Allah katakan, man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, skala prioritasnya adalah dunia. Dunia lebih ia prioritaskan daripada akhirat, sehingga dia rela mengorbankan prinsip-prinsip agamanya demi dunia ini. Ajalna lahu fiha, maka kami akan segerakan kebaikan-kebaikan dunia ini untuknya. Tetapi kata Allah, manasya, sesuai dengan kehendak kami. Mungkin dia menginginkan dalam sebulan dapat pemasukan 100 juta. Rupanya Allah hanya berkehendak dapatnya 1 juta. Akidah sudah dihancurkan, ibadah sudah dihancurkan, prinsip-prinsip agama sudah dia korbankan. Yang dia dapatkan rupanya jauh di bawah dari targetnya. Liman nurid, itu pun kepada siapa yang Allah kehendaki. Bisa jadi hal yang dia inginkan tersebut justru diperoleh oleh orang lain yang tidak menargetkan hal tersebut dan tanpa mengorbankan agamanya. Jadi kalau demikian, maka orang yang berakal pasti dia tidak akan seperti ini. Dia akan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena apa yang Allah katakan dan Rasulnya itu sesuatu yang pasti dia dapatkan, cepat maupun lambat, Yang kedua, jauh lebih sempurna. Yang ketiga, aman di dunia dan di akhirat. Sedangkan jika dia ingin memperoleh kebahagiaan di dunia ini dengan cara yang bertentangan dengan agama, menyelisihi petunjuk Allah dan Rasulnya, dia terancam dengan neraka. Di akhirat dia dipastikan sengsara, kesengsaraannya itu dengan kekekalan di dalam neraka apabila dia melakukan pembatal-pembatal Islam, atau dengan dimasukkan ke dalam neraka tanpa dikekalkan di dalamnya jika ia tidak melakukan pembatal-pembatal Islam. Dan di dunia pun belum tentu dia meraih kebahagiaan atau kesuksesan yang ingin ia raihkan dengan mengorbankan nilai-nilai agamanya tersebut. 6. Qala thumma yufni ila al-akhirati wa laysa lahu hasanatun yu'ta biha jazaa'a. Di akhirat nanti dia tidak mendapatkan kebaikan apapun sebagai balasan atas amalannya tersebut. Kenapa? Karena dia tidak menginginkan akhirat sedikit pun dengan amalannya. Ini makna dua ayat di atas secara global. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, مناسبة ذكر الآيتين في الباب أنهما بينتا حكم من أراد بعمله الدنيا ومآله في الدنيا والآخرة. Sisi kesesuaian dua ayat di atas disebutkan di dalam bab ini, karena dua ayat di atas menerangkan kepada kita hukum orang yang menginginkan dunia dengan amalannya dan kondisinya di dunia serta akhirat kelak. Di dunia dia mungkin akan mendapatkan dunia yang ingin ia raihkan, yang ingin dia peroleh dengan ibadah yang ia lakukan tersebut. Itu pun di bawah kehendak Allah. Mungkin dia dapatkan, mungkin tidak. Dan andai kata pun dia mendapatkannya, kadarnya sesuai dengan kehendak Allah. Sementara di akhirat dia pasti celaka. Dia pasti celaka, terancam dengan neraka Allah Jalla wa'ala. Kalau demikian berarti lebih baik mengikuti jalur agama. Kalau kita mengikuti jalur agama, bimbingan Allah dan Rasulnya untuk memperoleh kebaikan, kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, kita pasti mendapatkannya. Kita pasti akan bahagia, kita pasti akan tenteram di dunia dan akhirat. Di dunia kebahagiaan yang akan Allah berikan itu beraneka ragam. Apakah dengan kekayaan hati, dan itu yang paling mahal, kekayaan harta, kesolehan anggota keluarga, kesolehan sahabat-sahabat, kemudian diberikan kebaikan-kebaikan dunia yang lainnya, dan di akhirat Allah balas dengan syurga dan Allah jauhkan dari neraka. Dan itulah kesuksesan yang sesungguhnya bagi seorang mukmin. Oleh karenanya seorang mukmin tidak akan mungkin, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Asy'idi, ada di dalam hatinya sifat yang seperti ini, hanya menginginkan dunia tok, hanya menginginkan dunia saja dengan amalannya. Nah, kenapa? Karena dia tahu dunia ini walaupun terlihat di matanya, untuk ia memperolehnya, untuk ia mendapatkannya, itu semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah akan memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan dia ingat semua itu sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Rezekinya tidak akan bertambah dari apa yang telah Allah takdirkan, tidak akan tertukar dan tidak akan tergeserkan. Dengan itu dia tidak akan mungkin mengorbankan agamanya demi dunia ini. Karena dia juga tahu bahwa kesuksesan yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang dimasukkan ke dalam syurga dan diselamatkan dari neraka. Allah Jalla wa'ala berfirman, kullu nafsin zaiqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatun dunya illa mata'un ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan di akhirat kelaklah kalian akan mendapatkan balasan yang sempurna atas perbuatan yang telah kalian perbuat. Barang siapa yang telah dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan dari neraka, maka sungguh ia telah memperoleh kesuksesan yang sesungguhnya. Wa man hayatud dunya illa mata'un ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang semu lagi menipu. Dan kesuksesan tersebut dengan diselamatkan dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, demi Allah tidak akan pernah diraih olehnya kecuali dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di dunia ini. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Qala ma yustafadu minal ayatain, beberapa faedah yang dapat dipetik dari dua ayat di atas. Yang pertama, fiha anna syirka muhbitun lil a'mal wa anna iradata dunya wa zinataha bil amali muhbitatun lah. Dua ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa syirik dapat menghamuskan seluruh amalan. Dan telah kita bahas berulang kali bahwa syirik terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil, yang dapat menghanguskan seluruh amalan, amalan yang terjadi syirik di dalamnya, dan juga seluruh amalan yang pernah ia kerjakan selama hidup di dunia ini, walaupun amalan tersebut ikhlas ia kerjakan karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi, akan tetap hangus apabila syirik yang ia lakukan itu adalah syirik besar, walaupun sekali seumur hidupnya dan dia mati belum bertobat darinya. Adapun jika syirik yang ia lakukan adalah syirik kecil, riya, sum'ah, ya, dan bentuk-bentuk syirik lainnya yang telah kita lewati pembahasannya secara rinci, kaedahnya dan contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka hanya menghanguskan amalan yang terjadi syirik kecil di dalamnya, tidak membuat dia kekal dan neraka, batal islami atau hangus seluruh ibadahnya yang lainnya. Akan tetapi berulang kali telah kita ingatkan, syirik kecil, sekecil apapun dia, dia tetap dikatakan syirik, dan yang namanya syirik dosa yang paling besar, lebih besar daripada dosa-dosa maksiat. Nah, wa anna iradat ad-dunya wa zinataha wazinatiha bil amali muhbitatun lah, bahwa menginginkan dunia dan perhiasan dunia dengan amalan yang dikerjakan, maka amalan tersebut batal, dia enggak dapat apa-apa. Nih, mau salat murni tujuannya untuk sehat, mau puasa murni untuk sehat, tidak ada keinginan untuk mendapatkan akhirat sedikit pun, maka batal amalannya tersebut, ya. Batal amalannya tersebut, dia tidak akan mendapatkan apapun, ya, apa-apa, dan di akhirat yang akan dia peroleh hanyalah neraka. Yang kedua kata Syekh, fihima anna Allah qad yajzil kafir wa talibat dunya bihasanatihi fid dunya wa la yabqa fil akhirati hasanatun yujaza biha. Dua ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa Allah Jalla wa Ala terkadang membalas orang kafir atau pencari dunia dengan kebaikan-kebaikan amalan yang mereka lakukan di dunia ini. Dan itu fakta. Ada orang kafir bersedekah dengan niat agar sembuh, Allah sembuhkan penyakitnya. Iya. Dia bersedekah tujuannya supaya kaya, Allah berikan. Ya. Sebagian mereka dan sesuai dengan kehendaknya Allah. Ya. Allah berikan. Dan itu dirasakan oleh orang kafir sekalipun, kata Imam Ibn Al-Qayyim ketika beliau membahas keutamaan sedekah. Ya, orang kafir disembuhkan penyakitnya oleh Allah terkala dia bersedekah. Nah, Allah akan berikan, ya, kebaikan-kebaikan dunia dari amalan kebaikan yang ia lakukan tersebut karena dunia. Allah berikan. Ya, kekayaan, kesehatan, ya. Tetapi wala yabqa lahu fil akhirati hasanah. Dia tidak memiliki kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Jalla wa Ala untuknya di akhirat nanti atas amalannya tersebut. Sedikit pun tidak akan dia dapatkan. Tidak tersisa lagi kebaikan amalan tersebut untuknya di akhirat sebagai balasan Allah untuknya. Kenapa? Karena tujuan dia beramal atau melakukan ibadah tersebut hanya dunia. Hanya dunia. Ya, demikian pula ada dakwah tabligh akbar. Tujuannya memang jualan. Bukan untuk dapat ilmu. Mungkin dia Masya Allah habis ikut dakwah, barangnya habis semuanya. Ya. Habis semuanya, tapi keutamaan ilmu agama sedikit pun dia enggak dapatkan. Nah, demikian juga kalau salat sedekah tujuannya hanya untuk dunia semata, dia syirik, diancam dengan neraka karena dia menginginkan hanya menginginkan dunia dengan amalan yang ia lakukan. Ya. Adapun dunia yang dia harapkan dengan amalan yang ia lakukan tersebut yang semata-mata karena dunia, bisa jadi dia dapatkan, bisa jadi tidak. Dan andai kata pun dia mendapatkannya, itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan di akhirat nanti tidak tersisa lagi sedikit pun kebaikan dari amalan tersebut yang akan sebagai balasan dari Allah untuknya. Qala yang ketiga, fiha tahdhiru syadid min iradati dunya bi amalil akhirah. Ayat di atas memberikan peringatan keras, jangan sampai seorang hanya menginginkan dunia dengan amalan akhirat. Nah, adapun jika dia beribadah kepada Allah Jalla wa Ala semata-mata karena Allah, motivasinya adalah ingin melihat wajah Allah, ingin memperoleh syurga Allah, ingin selamat dari neraka Allah, semata-mata karena Allah, bukan karena pujian manusia, bukan pula manfaat-manfaat duniawiyah di balik ibadah tersebut, ya. Bukan itu tujuan utamanya, tetapi ya, seiring dengan itu dia juga menginginkan keutamaan dunia yang sifatnya dunia dari amalan tersebut. Misalkan ingin sehat dengan puasa, ya, ingin ya kaya dengan sedekah, ingin disembuhkan karena ibadah sedekahnya, tetapi itu bukanlah tujuan utamanya, ya, maka ini tidak mengapa, kata para ulama. Apa dalilnya ini tidak mengapa? Kata para ulama, dalilnya adalah di mana Al-Quran dan hadis banyak menyebutkan keutamaan-keutamaan yang sifatnya duniawi yang akan diperoleh oleh seseorang dari beberapa amalan yang Allah Jalla wa'ala anjurkan. Andai kata itu sesuatu yang tidak boleh diharapkan, maka Allah dan Rasulnya tidak akan menyebutkan keutamaan-keutamaan tersebut. Misalkan dia berangkat jihad murni ingin menegakkan kalimat Allah, tetapi dia juga menginginkan ghanimah, ya, harta hasil perang, ya. Tetapi itu bukan tujuan utama. Artinya andai kata di awal jihad diumumkan dia tidak akan diberikan, dia tetap aja akan berangkat, maka ini tidak mengapa. Ini yang diistilahkan oleh para ulama at-tasyrik fil ibadah. Kalau al-isyraq fil ibadah, ya, al-isyraq fil ibadah itu maksudnya adalah syirik. Kalau at-tasyrik dia ya juga menginginkan manfaat duniawi yang Allah dan Rasulnya sebutkan dari suatu amalan, ya, setelah tujuan utamanya mengharap wajah Allah Jalla wa'ala dan balasan di sisinya. Qala yang keempat, fihima al-hathu ala iradatil akhirati bil a'malis salihah. Dua ayat di atas memberikan anjuran motivasi kepada kita agar kita menginginkan akhirat, agar tujuan kita dalam beramal adalah akhirat. Semua kita memahami maklumat ini, tahu ya tentang ini, tetapi seringkali kita melalaikannya. Oleh karena itulah kita selalu penting, selalu membutuhkan nasihat dari orang lain. Dan ini salah satu pentingnya kita penting, salah satu bukti pentingnya kita sering hadir di majelis ilmu agama. Karena ilmu agama yang kita simak, yang kita dengar, yang kita ikuti di dalam majelis ilmu agama, baik yang offline maupun yang online, ia akan mengingatkan kita kepada akhirat dan akan membangkitkan kita dari kelalaian dan keterpurukan kita selama ini. Dengan hadir majelis ilmu agama, kita akan tertegur untuk ikhlas kepada Allah, untuk meninggalkan riya, untuk memprioritaskan akhirat di atas dunia. Nah, wallahu taala a'lam bisawab. Baik, berikutnya kita selesaikan pembahasan ini hari ini insyaallah. Qala wa fi sahihi Nabi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul jahmilah. In u'tiya radhiya wa in lam yu'ta la sakhit, ta'isa wa intakas, wa idha shika falan taqash, tuba li'abdin akhidin bi'anani farasihi fi sabilillahi ash'atha ra'suhu mughabbaratin qadamah, in kana fil hirasa kana fil hirasa, wa in kana fil saqah kana fil saqah, in istadhana lam yu'dhan lah, wa in shafa lam yushafa'. Di dalam as-sahih, yakni sahih al-Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ta'isa, sungguh celaka, tersungkur, binasa budak sahaya dinar, budak sahaya dirham, dan budak sahaya al-khamisah. Ya, al-khamisah pakaian yang mewah. Ya, yang menggambarkan bahwa dia adalah orang yang memperutaskan dunia dan diperbudakkan oleh dunia, bukan sebagai larangan memakai pakaian yang indah. Ta'isa abdul khamilah, dan sungguh celaka dan binasa hamba sahaya al khamilah, ya, al qatifah, ya, yang memiliki fasilitas tempat atau pakaian yang mewah. In u'tiya radhi, skala prioritasnya adalah dunia. Jika dia diberikan dunia, dia bersikap ridha, ya, memuji, ya, bersikap baik, ya, senang, ya, cinta. Wa in lam yu'ta sakhit, tetapi jika dia tidak diberikan, dia bersikap murka, dia marah. Ta'isa wan takash, sungguh dia akan binasa, sungguh ia akan binasa. wantakas, ya. Dan sungguh dia akan intakas. Apa itu intakas? Kata Syekh, awadahul marad. Ya, dia akan benar-benar sakit, dia akan benar-benar celaka, dia akan benar-benar jatuh ke dalam terpurukan, ya. Dia akan tersungkur. Wa idza syika falan taqash. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keterpurukan, ya, kecelakaan, kesengsaraan dia dengan sabda beliau, wa idza syika falan taqash. Andai kata dia tersengat duri, tertusuk duri, ya, dia tidak akan mampu mencabutnya. Ini gambaran dari Nabi, betapa lemahnya manusia ini. Duri sesuatu yang kecil yang sangat mudah untuk dicabut dari kaki, ya. Tetapi Nabi katakan, andai kata dia tertusuk duri, dia tidak mampu mencabutnya. Kata para ulama yang mensyarah hadis ini, ini sebagai gambaran, ya, bahwa manusia itu lemah. Dia boleh bercita-cita, dia boleh menyusun program, dia boleh menyusun target, tetapi semua itu di tangan Allah Jalla wa'ala. Dan ini juga sebagai peringatan kepada manusia yang telah diperbudak oleh dunia, yang demi dunia ini mereka rela mengorbankan akidah mereka, mereka rela mengorbankan prinsip-prinsip agama mereka, bahwa mereka tidak akan bahagia dengan itu, tidak di akhirat dan tidak pula di dunia. Ya. Saking sengsaranya mereka, Nabi gambarkan, ya, andai kata tertusuk duri, dia tidak akan mampu mencabutnya. 6. Ya. Qala tuba li 'abdin akhidin bi 'anani farasi fi sabilillah. Sebaliknya, sungguh bahagia seorang hamba yang tidak dikenal oleh banyak manusia, tetapi dia hamba yang ikhlas karena Allah. Ya. Sampai-sampai Nabi menggambarkan hamba ini dengan sabda beliau, akhidin bi 'anani farasi fi sabilillah. Tugas dia di medan jihad adalah memegang tali kekang kudanya. Asy'atha ra'suhu, rambutnya itu berdebu, kotor, ya. Kedua kakinya juga berdebu, kotor, ya. In kana fil hirasah kana fil hirasah. Apabila dia diberikan tugas sebagai, ya, pasukan yang, ya, menjaga pasukan yang sedang melakukan perjalanan, maka dia akan melakukannya dengan baik. Dan apabila dia diberikan tugas sebagai as-saqah, ya, sebagai tugas, diberikan tugas sebagai prajurit, sebagai anggota jihad yang berada di barisan terakhir, dia pun menerimanya dan menjalankannya. Ya, kalau bahasa orang Medan, tidak banyak, orang Sumatera bilang tidak banyak tek bengek, enggak tahu istilah tek bengek itu untuk di luar Sumatera bagaimana. Tidak, ya, neko-neko, ya. Tidak neko-neko, orangnya tidak baperan, orangnya tidak banyak minta, ya. Orangnya, ya, mudah, ya, simple, ya. Kenapa? Karena ikhlas. Ya, diberikan tugas, ya, untuk menjaga, berjaga-jaga, dia terima. Dia jalankan, ya, dengan sempurna. Diberikan tugas untuk berada di posisi terakhir, di posisi paling belakang di medan jihad, dia pun menerimanya dan menjalankannya dengan baik. Tidak neko-neko, tidak banyak protes, ya. In ista'zan lam yu'zan lah. Dia orang yang tidak dikenal, ya. Walaupun dia telah melakukan pekerjaannya dengan baik, disiplin dan sempurna. Saking tidak dikenalnya oleh manusia, kata Nabi, andai kata dia meminta izin, dia tidak akan diberikan izin. Misalkan minta izin untuk bertemu penguasa, ya, kepala jihadnya, kepala perangnya, komandan perangnya, tidak diizinkan untuk bertemu dengan mereka, karena para komandan atau para penguasa tidak mengenalinya, walaupun dia orang yang paling berjasa, yang paling berbuat baik dan yang paling disiplin dalam mengerjakan tugas yang mereka berikan. Wa in syafa'a lam syafa'. Dan andai kata dia memberikan tazkiyah, rekomendasi untuk orang lain, maka rekomendasi yang ia berikan tersebut tidak akan diterima, karena dia orang yang tidak dikenal. Baik, apa makna dari hadis di atas? Mari kita simak penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas secara global adalah, يصور النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حالة رجلين ahaduhuma min thullabid dunya wal akhar min thullabil akhirah. Di dalam hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita kondisi dua orang. Kondisi daripada dua orang. Yang pertama adalah budak dunia, pencari dunia, skala prioritasnya adalah dunia. Apa saja yang dia lakukan dunia, ya? Dunia, dunia dan dunia. Wal akhir, dan yang satu lagi pencari akhirat. Apa perbedaan antara mereka dan bagaimana kondisi mereka ini? Maka Nabi katakan fatalibud dunya sara 'abdan laha. Pencari dunia dia diperbudakkan oleh dunia. Cinta dan murkanya itu karena dunia, bukan karena akhirat. Diberikan dunia dia akan cinta, dia akan senang, dia akan memuji, dia akan mau melakukan. Kalau tidak diberikan, dia akan bersikap murka. Loyalitasnya dibangun di atas dunia. Kebenciannya juga dibangun di atas dunia, bukan di atas nilai-nilai agama. Wa dzakara fi haqqi ma huwa du'a. Du'aun bi lafdhil khabar. Nabi pun mendoakan kejelekan terhadapnya dengan konteks berita. Ta'isa wan takash, sungguh dia akan celaka, sungguh dia akan tersungkur. Wa idza syika falan takash, ya saking celaka dan tersungkurnya dia, andai kata tertusuk duri kecil saja dia tidak akan mampu mencabutnya. Dia tidak akan mampu keluar darinya, dia tidak akan bahagia. Fala nalal matluba wala khulu khalusa minal marhum. Kebaikan yang ia inginkan tidak ia peroleh, ya. Dan kejelekan yang ia khawatirkan pun dia tidak selamat darinya. Artinya apa? Kebaikan dunia tidak dia peroleh, justru yang dia dapatkan adalah kejelekan di dunia ini sebelum akhirat. Padahal dia sudah menjadikan dirinya sebagai budak sahaya dunia. Demi dunia ini dia rela menjual akidahnya. Bahkan sebagian mereka rela pindah agama secara terang-terangan, ya. Rela melakukan syirik, rela melakukan bid'ah, ya. Bahkan rela memerangi tauhid, memerangi sunnah, rela menjaga tempat-tempat maksiat, ya. Demi dunia ini. Rupanya setelah itu semuanya dunia tidak dia dapatkan, ya. Justru yang ada adalah kejelekan yang Allah timpakan kepadanya di dunia ini sebelum akhirat. Kan sungguh celaka, sungguh rugi, ya. Sungguh terpuruk orang yang seperti ini keadaannya. Apa sebabnya? Sebabnya karena dia mengorbankan agamanya demi dunia ini. Ini sudah kaedah paten dari Allah. Jangan coba-coba, ya, menantang Allah. Allah dan Rasulnya sudah menegaskan dan memberitakan, barang siapa yang memperbudakkan dirinya untuk dunia ini, demi dunia dia rela korbankan akidahnya, dia rela berbuat syirik, dia rela berbuat bid'ah, dia rela melakukan maksiat, Allah akan membuat dia celaka di dunia ini sebelum akhirat. Tidak akan bahagia hidupnya di dunia ini. Walaupun orang lain menilai dia dari luar, dia adalah orang yang sukses. Bahkan sebagian manusia mungkin berangan-angan dan bercita-cita hidup seperti dia hidup. Tetapi dia sendiri merasa keasingan, kegelisahan yang berkepanjangan, ya, dan ya, ketakutan yang luar biasa di dunia ini sebelum di akhirat. Sebabnya apa? Sebabnya dia sudah memperbudakkan dirinya untuk dunia ini, atau dunia ini telah memperbudakkan dirinya. Wa sara 'abdan lima yahwahu min syahwatihi, dia menjadi budak sahaya dunia ini. Dia rela mengikuti setiap syahwat yang ada. La silata lahu bi rabbih yukhallisuhu bi sababiha mimma waqa'a fih. Tiada hubungan yang ia lakukan dengan Allah Jalla wa Ala. Yukhallisuhu bi sababiha mimma waqa'a fih. Padahal melakukan hubungan dengan Allah Jalla wa Ala dengan tauhid, ya, meninggalkan syirik, ya, dengan beribadah kepada Allah Jalla wa Ala yang sesuai dengan sunnah Nabi, itu akan menyelamatkan dia dari segala kejelekan di dunia ini, bahkan akan membangkitkan dia dari kejelekan yang dia telah jatuh ke dalamnya. Ini justru ya putuskan hubungan dia dengan Allah. Betapa banyak manusia meninggalkan salat demi dunia ini. Sebabnya apa? Sebabnya dunia yang ingin dia peroleh. Padahal salat adalah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan salat dia akan mampu bangkit dari keterpurukan yang ada. Dengan salat yang ia lakukan, dia akan mampu menuju kepada kehidupan yang lebih baik di dunia ini sebelum akhirat kelak. Kemudian kata Syekh, "Tsumma bayyana sallallahu alaihi wasallam hala 'abdillah shadiq as-sa'i fi maradhihi wal muta'ab al-mubta'id an masakhithihi as-sabir 'ala mashaqqati an-nasab wa at-ta'ab." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita kondisi keadaan hamba Allah yang jujur, yang as-sa'i, selalu berusaha, selalu berjuang untuk memperoleh kecintaan Allah Jalla wa'ala, dan selalu berusaha menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Sabir, dan dia sabar di atas segala kelelahan, keletihan, kecapean yang dia dapatkan di jalan tersebut. Wa annahu lam yatafarraq litarafi wa nailil maladzati wa lam yatadhahar amama an-nas. Dia tidak memprioritaskan, tidak mengejar fasilitas di dunia ini. Dia dapatkan, dia pakai, alhamdulillah. Enggak dia dapatkan, tidak dia kejar mati-matian sehingga dengan mengorbankan agamanya. Dia tidak fokus mengejar kelezatan-kelezatan di dunia ini. Sifat dia yang ketiga, walam yatadhahar. Dia tidak memperlihatkan dirinya di depan manusia sebagai orang yang berjasa, orang yang melakukan banyak kebaikan, ya, hatta yu'araf ladaihim, sehingga dengan itu dia menjadi terkenal. La. Ya. Wa yakuna zajahin indahum. Dia juga tidak memperlihatkan kebaikan yang telah ia lakukan kepada manusia agar mereka tahu bahwa dia adalah orang yang memiliki kedudukan. Justru dia tidak diketahui sebagai orang yang berjasa, sebagai orang yang banyak melakukan kebaikan. Li'annahu lam yurid bi'amalihi dunya wa nailil jah. Karena ia tidak menginginkan dunia dan kedudukan dengan amalan yang ia lakukan tersebut. Bal arada bihi wajhallahi wad-daral akhirah. Bahkan yang dia inginkan adalah wajah Allah dan kehidupan akhirat. Orang yang seperti ini tenang hidupnya. Berbeda dengan orang yang hidupnya itu tujuannya, tujuan dalam hidupnya itu adalah dunia. Yeah. Sedikit mendapat mendengar berita manusia mengkritiknya, membulinya, langsung gelisah, langsung membayar orang awak media untuk memberikan, menaikkan berita-berita pujian untuknya. Yeah. Bahkan segan mereka, yeah, media atau pujian atau celaan manusia itu menjadi sesuatu momok yang menakutkan baginya. Kenapa? Karena hidupnya itu bukan dalam ikhlas. Adapun orang yang ikhlas, dia enggak peduli, dia enggak takut sedikit pun. Dia tidak akan galau sedikit pun dengan buli manusia. Manusia memuji dia ataukah mencela dia, manusia akan menerimanya ataukah akan menolaknya, dia tidak peduli dan tidak akan gelisah dengan itu. Dia tidak akan bahagianya itu bukan tatkala dia memperoleh pujian dan sanjungan manusia, dan kesengsaraannya itu pun bukan karena dia dicela dan dibuli oleh manusia. Kenapa? Karena dia sudah cukup bahagia dan tenteram hidupnya dengan keikhlasan kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fajaza'uhu anna lahul jannata aw syajaratan fiha. Maka balasan untuknya dari Allah adalah syurga, ataukah syajaratan fiha, sebuah pohon yang ada di dalam syurga. Karena kalimat tuba, para ulama ada yang menerjemahkannya dengan arti syurga, sebuah pohon di syurga. Al-muhim, itu adalah penafsiran yang tidak saling kontradiktif. Ya. Qala munasabatu dzikril hadits fil bab. Itulah makna hadis di atas secara global. Kalau ada yang bertanya, kenapa hadis ini disebutkan dalam bab ini, bab yang membahas bahwa termasuk syirik seorang menginginkan dunia dengan amalan yang ia lakukan. Jawabannya, anna fihi dhammal amali ajli dunia. Karena hadis di atas mencela orang yang beramal karena dunia, wa madhil amali li ajli akhirah, dan memberikan pujian terhadap orang yang beramal karena akhir. Ma yustafadu minal hadis. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, dhammul amali li ajli dunia wa madhil amali li ajli akhirah. Celaan dari Allah terhadap orang yang beramal karena dunia. dan pujian dari Allah dan Rasulnya untuk orang yang beramal karena akhirat. Camkan ini dalam hati kita yang paling dalam, ikhwanil karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai. Rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Dan hendaknya kita tancapkan di depan kedua mata kita peringat faedah ini. Karena kapan kita selalu mengingat bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat, bahwa akhirat hendaknya harus lebih diprioritaskan oleh kita, dan bahwa sumber kebahagiaan dan kesuksesan kita di dunia dan akhirat adalah tatkala kita ikhlas karena Allah. Adapun dunia yang kita inginkan ini, yang karenanya mungkin di antara kita rela mengorbankan agamanya, sungguh tidak akan membahagiakan dia andai kata dia memperolehnya. Apalagi jika dia tidak memperolehnya. Sudah agama dia korbankan demi dunia ini, rupanya dunia pun tidak dia perolehkan. Sungguh dia berada di atas, di dalam kerugian yang mencelakakannya, yang membuat dia semakin sengsara. Yang kedua, fadlut tawadhu, keutamaan orang yang tawadhu. Orang yang tidak dikenal oleh orang lain sebagai orang yang berjasa, dia tidak dikatakan sebagai pahlawan, ya, tetapi padahal dialah orang yang paling berjasa. Dia orang yang paling banyak kebaikannya, dia lebih sempurna, dia lebih berjasa daripada orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang berjasa. Kenapa? Karena dia memang tidak memperlihatkan dirinya kepada manusia. Dia tidak memperlihatkan dirinya telah berjasa untuk membangun rumah Allah. Tidak memperlihatkan kepada manusia telah berjasa membangun pesantren. Dia tidak memperlihatkan kepada manusia telah melakukan ini dan itu, sehingga manusia tidak tahu dia adalah orang yang telah berjasa untuk mereka, ya, bahwa dia adalah orang yang paling bermanfaat selama ini untuk mereka. Kenapa? Karena memang tujuan dia beramal adalah Allah Jalla wa'ala, adalah akhirat, bukan dunia. Sehingga orang yang seperti ini, andai kata dia dicela atau tidak dimuliakan oleh manusia, dia enggak akan berperan. Apalagi gelisah, berbeda dengan orang yang hidupnya tidak ikhlas. Tujuan dalam perbuatan dan amalan yang baik yang ia lakukan itu adalah dunia, adalah pujian manusia dan sanjungan mereka. Begitu dia tidak memperoleh jabatan yang dia inginkan dengan amalan yang tersebut, dia gelisah, dia akan protes. Dia akan protes, dia akan gelisah, bahkan dia mungkin akan membunuh karakter pimpinannya tersebut. Demikian pula kalau setelah dia melakukan kebaikan tersebut, dia tidak dipuji dan disanjungi oleh manusia, dia akan gelisah, dia merasa kurang puas, dia kurang senang, kurang tenang hatinya. Apalagi kalau sempat dia justru dibuli, dicela oleh manusia, dalam keadaan dia sudah melakukan banyak amalan demi dipuji oleh mereka, dia akan gelisah, bahkan mungkin enggak berani keluar rumah. Nah, adapun orang yang ikhlas, dia orang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini. Kenapa? Karena yang dia inginkan, yang ia tuju dalam amalan yang ia lakukan adalah Allah Subhanahu wa taala dan akhirat, bukan manusia. Nah, yang ketiga adalah fadhlul jihad fi sabilillah, keutamaan jihad di jalan Allah. Yang keempat, dhammut tarafi wat tana'um. Hadis di atas memberikan penjelasan kepada kita tercelanya hidup serba mewah. Serba mewah. Apalagi kemewahan yang diperoleh dengan cara memberat-beratkan diri, dan lebih buruk lagi dengan mengorbankan nilai-nilai agama. Adapun jika dia semangat mencari uang, mencari dunia yang halal tanpa mengorbankan agama, dengan niat, dengan dia punya harta, dia akan berangkat haji, dia akan berangkatkan istrinya haji, anak-anaknya haji, orang tuanya, mertuanya, sahabatnya, ustadznya, penuntut santrinya, atau dia tujuannya ingin membangun rumah yang besar agar semua anggota keluarganya terjaga, dan agar rumah tersebut dapat dijadikan tempat belajar ilmu agama, agar dapat membangunkan rumah Allah. Maka ini sungguh mulia, karena Nabi telah bersabda, ni'mal malu salih fi yadir rajuli salih. Sungguh bahagia, sungguh nikmat harta yang halal di tangan seorang hamba yang salih. Wa madhul khushunah wal rajulah wal quwwah. Hadis di atas juga memberikan pujian terhadap kehidupan yang sederhana, memuji orang yang memiliki sifat rajulah, kejantanan, di mana di dalam hadis di atas Nabi sebutkan dia memegang tali kekang kuda. Kalau orang enggak punya sifat ya kejantanan, ya lelaki, hal itu tidak mungkin dia lakukan. Nabi juga katakan dia sebagai penjaga pasukan, dia juga diberikan tugas untuk berada di posisi terbelakang, ya, dari saf pasukan. Dia menerimanya dan dia menjalankannya. Ini menunjukkan dia orang yang pemberani. Kalau enggak pemberani, enggak mungkin dia terima. Jangan saya di belakang, saya bayar di tengah-tengah saya karena saya punya skill begini dan begitu. Padahal memang enggak berani di bagian belakang, takut kalau ketembak dia duluan yang ditembak. Ya, kalau terjadi peperangan dia duluan yang ketembak. Ini enggak, dia terima. Diletakkan di bagian terbelakang. Dia menerimanya dan menjalankannya. Maka hadis ini menerangkan kepada kita bahwa sifat kejantanan, memiliki kekuatan fisik, ya, mental, ya, pemberani adalah sesuatu yang dipuji di dalam agama kita. Lianna dzalika mimma yu'inu 'ala al-jihad fi sabilillah. Karena sifat berani, ya, sifat berani, ya, dan kuat, ya, fisiknya, ini akan membantu seorang untuk semakin sempurna menjalankan jihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Baik, dengan ini kita telah memahami makna dua ayat dari surat Al-Hud ayat ke-15 dan ke-16, dan makna hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas, dengan penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, yang kesimpulannya adalah bahwa barang siapa yang menginginkan dunia dengan amalannya, hanya dunia yang dia inginkan, maka amalan tersebut batal, ya, dia tidak akan memperoleh apapun kecuali kebaikan dari amalan tersebut yang sifatnya duniawi. Adapun di akhirat tidak akan ada yang dia dapatkan kecuali neraka. 6. Ini kesimpulan dari bab ini. Ya. Dan telah kita sebutkan tadi, adapun menginginkan dunia, ya, dari suatu ibadah yang ia lakukan setelah tujuan utamanya adalah mengharapkan balasan dari Allah, maka itu tidak mengapa, karena mengurangi atau tidak bertentangan dari dengan tauhid, ya, dan juga karena Allah dan Rasulnya telah menyebutkan berbagai keutamaan dari berbagai amalan. Andai kata itu tidak boleh diinginkan, tidak boleh diharapkan oleh seorang hamba kepada Allah, maka tentunya Allah Jalla wa'ala tidak akan menyebutkannya. 6. Namun yang dibahas di sini adalah tujuan utama dia melakukan amalannya, atau bahkan, ya, tujuannya hanya memperoleh dunia dengan amalan akhirat yang ia lakukan. Dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya, sebelum kita berpindah kepada bab setelahnya, akan ana sebutkan beberapa catatan tambahan menukilkan dari para ulama yang lainnya, insyaallah taala. Barakallahu fikum. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan, tolong dijelaskan kembali perbedaan Al-Masih yang melekat pada nama Nabi Isa dengan Dajjal. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Al-Masih artinya penghapus atau yang dihapus, ya. Kalau Dajjal dikatakan Al-Masih karena dihapuskan salah satu matanya, ya. Yang kedua, karena dia berjalan di atas permukaan bumi ini sangat cepat. Adapun gelar Nabi Isa dengan Al-Masih, maka maknanya kata para ulama, karena beliau akan menghapuskan salib di akhir zaman nanti, tatkala Allah turunkan beliau memimpin kaum muslimin bersama imam mereka, Imam Mahdi, dan beliau membunuh, dan beliaulah yang membunuh Dajjal, sebagaimana dalam riwayat yang sahih di Babu Lutin yang ada di Palestina. Nah, barakallahu fik. Bismillah Ustaz. Afwan, jika berpuasa sunnah niatnya untuk menjalankan sunnah, tetapi ada niat tambahan menurunkan berat badan, kayaknya antum gemuk nih, ya, mohon fali, ya, barakallahu fik, apakah ia termasuk dalam pembahasan di atas? Jawabannya tidak, ya, jawabannya tidak, jika itu bukan tujuan utamanya. Nah, alasannya adalah karena dalam banyak ayat dan hadis Allah Jalla wa'ala menyebutkan keutamaan-keutamaan yang sifatnya duniawi dari beberapa amalan. Andai kata itu sesuatu yang tidak boleh diharapkan, kata para ulama, maka tentunya Allah dan Rasulnya tidak akan menyebutkan keutamaan-keutamaan tersebut. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah, afwan Ustaz, sedikit terkait dengan tugas di pos penjagaan perang tadi. Dalam perang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa harus mengambil rampasan perang? Bukankah itu milik mereka meski statusnya musuh? Kenapa harus mengambil wanita-wanita dari musuhnya untuk dijadikan tawanan dan dinikahi? Bagaimana jika wanita-wanita itu memiliki suami atau calon suami? Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama, jawabannya, ini adalah ketetapan dalam Islam dari Allah Jalla wa'ala yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha hikmah, yang apabila kita mencermatinya secara detail dan ilmiah, maka akan kita dapatkan itu semuanya dibangun di atas nilai-nilai rahmat. Yang pertama, mereka ditawan bukan untuk dizalimi, diberikan makan, mereka dijaga dan didakwahi agar masuk Islam. Tawanan perang di dalam Islam tidak boleh dimutilasi, tidak boleh disiksa. Itu ketetapan dalam Islam. Ya, kemudian mereka dinikahi dengan cara syar'i, kemudian mereka wajib diberikan nafkah, mereka dimuliakan dan tidak boleh dihina. Maka ini lebih baik buat dunia mereka, andai kata mereka tetap belum Islam, daripada suaminya yang kafir. Nah, yang kafir, ya. Dan ini menjadi sumber kebaikan untuk akhirat mereka tatkala mereka masuk Islam. Ya. Kemudian harta yang diperoleh dari rampasan perang tersebut dibagi-bagikan kepada kaum muslim bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bernikmat-nikmat di dunia ini dengannya, tetapi untuk baitul mal. Dibagi-bagikan kepada fakir miskin, dibagi-bagikan kepada mujahidin yang akan mereka gunakan di jalan kebaikan. Ya, di jalan kebaikan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Tentunya jika ini maksud adalah jihad yang syar'i, ya. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.